Sederetan bintang-bintang artis sengaja akan menggoyang sekaran Lamongan. Tak panggilkan salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik. Ada Ramayana, juga ada Randy Soting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Selamat siang RI Lama. Kita goyang-goyang lagi yuk bareng New Palapa. Dua lagi yang cukup lama. Tapi ya enak-enak didengar ya. Yeah. We'll be right back.